Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pelajaran Sahih Muslim. Terakhir, kita sebutkan hadis dari sahabat Ibnu Umar tentang sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu termasuk dari keimanan. Tayyib. Kita masuk riwayat yang berikutnya dari sahabat Imran ibn Husain. Qala al-imam Muslim rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam Muslim rahimahullah, haddathana Muhammad ibn al-Muthanna, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Muthanna. Huwa Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubaid ibn Qais ibn Dinar al-Anazi al-Basri أبو موسى ثقة ثبت من رجال جماعة. طيب اليوم هذا محمد بن مثنى بن عبيد بن قيس بن دينار العنزي البصري أبو موسى ثقة تربجايا ثبت قوات أفلانيا من رجال جماعة termasuk راوي yang hadisnya dikeluarkan oleh أصحاب كتب الستة. Lahu fil Bukhari 103 hadis. Beliau memiliki riwayat dalam Sahih Bukhari sebanyak 103 hadis. Walahu fi Muslim 772 hadisan. Dan beliau memiliki riwayat dalam Sahih Muslim sebanyak 772 hadis. Tayyib. Qala wa Muhammad ibnu Bashar, dan Muhammad bin Bashar huwa Muhammad ابن بشار ابن عثمان ابن داود ابن كيسان العبدي العبدي البصري أبو بكر Al-Mulaqab Bibundar. Al-Mulaqab Bibundar. Thiqatun. Hafidhun. Min rijali jama'ah. Tayyib. Beliau adalah Muhammad bin Bashar bin Uthman bin Dawud bin Kaisan. Al-Abdi Al-Basri. Kunyahnya Abu Bakar. Dakatulakum. Tayyib. Al-Mulaqab Bibundar. Lakabnya Bundar. Bundar itu artinya wasi'ul ilm. Ilmunya banyak. Thiqatun hafidh. Thiqah dan terpercaya. Banyak hafalannya. Termasuk dari rawi jama'ah. Yakni dikeluarkan hadisnya oleh ashab kutubis sita. Lahu fil Bukhari. Mi'atan. Wa khamsatu ahadith. Mi'atan wa khamsatu ahadith. Beliau memiliki riwayat dalam Sahih Bukhari sebanyak 205 hadith. Walahu fi Muslim 460 hadithan. Beliau memiliki riwayat dalam Sahih Muslim sebanyak 460 hadis. Tayyib. Qala wallafzu libnil musanna qala, dan lafaz hadis milik Ibnul Musanna. Yakni Imam Muslim meriwayatkan dari dua orang gurunya. Yang pertama Muhammad bin Musanna dan Muhammad bin Bashar. Hanya saja lafaz hadis yang akan disebutkan itu mengambil dari lafaz hadis milik Muhammad bin Musanna. Qala, keduanya mengatakan haddatsana Muhammad ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Huwa Muhammad ibnu Ja'far Al-Huzali. Muhammad ibnu Ja'far Al-Huzali maulahum Al-Basri Abu Abdullah Al-Mulaqab Bighundar. Al-Mulaqab Bighundar, pakai ghain, Gundar. Kalau Muhammad bin Bashar, Bundar. Kalau ini Gundar. La takun gundaran ya bunai. Gundar itu artinya musyagib, pengacau. Beliau dijuluki seperti itu karena beliau mengacaukan apa majelis ketika itu dengan menyebutkan riwayat-riwayat, mengalahkan gurunya ketika itu. Jadi ketika membawakan hadis, beliau datang kemudian yusyarib majelis. Ya. Taib. Qala az-Zahabi. Qala az-Zahabi. Ihtajja bihi arbabus sihah. Ihtajja bihi arbab as-sihah. Tayyib. Adz-Dzahabi rahimahullah, beliau mengatakan ihtajja bihi arbabus sihah. Hadisnya beliau ini dipakai sebagai hujah dan landasan oleh para ulama yang menulis hadis-hadis sahih. Tayyib. Thiqatun salihul kitab illa anna fihi ghaflah. Thiqatun salihul kitab illa anna fihi ghaflah min rijali jama'ah. Beliau orang yang thiqah, terpercaya. Salihul kitab, kitabnya salih, yang ini bisa dipakai. Illa anna fihi ghaflah, hanya saja ada sedikit kelalaian padanya. Min rijali jama'ah, termasuk rawi jama'ah. Yang ini dikeluarkan hadisnya oleh ashab kutubis sitta. Qala haddathana syu'bah, telah menceritakan kepada kami syu'bah. Huwa syu'bah ibn al-Hajjaj ibn al-Warad. Ibn al-Warad, alif lam waw ra dal, al-Warad. Ada yang membaca al-Warid. Al-Iraqi al-Ataki al-Wasiti Al-Basri Abu Bustam Thiqatun Hafidhun Mutqinun Abid. Tayyib. Beliau adalah Syu'bah ibn al-Hajjaj ibn al-Warad al-Iraqi al-Ataki al-Wasiti al-Basri. Kunya beliau Abu Bustam. Thiqah, terpercaya. Hafid, banyak apalannya. Mutqin, kuat. Abid, ahli ibadah. Min rijali jama'ah. Min rijal jama'ah. Termasuk rawi jama'ah. Yakni hadisnya dikeluarkan oleh ashab kutubis sitah. Tayyib. Qala an Qatadah. Dari Qatadah. Huwa Qatadah ibnu Di'amah ibni Qatadah As-Sadusi. Qatadah bin Di'amah bin Qatadah As-Sadusi Al-Basri Abu Al-Khattab Thiqatun Thabatun Yudallis Thiqatun Thabatun Yudallis Min Rijali Jama'ah. Baik, beliau adalah Qatadah bin Di'amah bin Qatadah As-Sadusi Al-Basri. Kunyahnya Abu Al-Khattab. Thiqah terpercaya, Sabtun kuat hafalannya. Yudallis pernah atau sesekali melakukan tindakan tadlis, menyamarkan hadis. Min Rijali Jama'ah, termasuk rawi Jama'ah, yakni dikeluarkan hadisnya oleh ashab kutub as-sittah. Tayyib. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau mengatakan, hujjatun bil ijma' in sarrah bit tahdits. Hadisnya Qatadah itu bisa dipakai dengan kesepakatan ulama dengan syarat dia mengucapkan haddatsana. Qala sami'tu Abas Sawwar yuhaddits. Beliau mengatakan, aku mendengarkan Abu Sawwar membawakan hadis. Di sini Qatadah mengatakan sami'tu, tidak mengatakan haddatsana. Sami'tu dengan haddatsana sama. Ini diterima riwayatnya. Saya mendengarkan Abu Sawwar membawakan hadis. Abu Sawwar huwa Al-Adawi Al-Basri Thiqah. Al-Adawi Al-Basri Thiqatun. Nisbahnya Abu Sawwar ini Adawi. Basri Thiqah. Dan dia terpercaya. Mukhtalafun fi ismih. Mukhtalafun fi ismih. Diikhtilafkan tentang namanya. Yakni banyak pendapat yang menjelaskan tentang namanya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarahnya, beliau menyebutkan bahwasanya namanya adalah Hassan bin Huraif. Abu Sawwar ay Hassan bin Huraif. Ada mengatakan yang lain. Jadi Imam Nawawi menyebutkan dalam syarahnya, beliau ini bernama Hassan bin Huraif. Al-Adawi Al-Basri Thiqah. Tayyib. Qala annahu sami'a Imran ibn Husain yuhadithu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sawwar mendengarkan Imran bin Husain membawakan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tayyib. Imran bin Husain huwa Imran ibnu Husain ibni Ubaid ibni Khalaf. Imran ibnu Husain ibni Ubaid ibni Khalaf Al-Khuza'i Abu Nujaid Aslama Ama Khaybar. Aslama Ama Khaybar. Wa kana fadila min rijali jama'ah. Tayyib. Beliau adalah Imran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf Al-Khuza'i, kunyahnya Abu Nujaid. Beliau masuk Islam pada tahun terjadinya perang Khaybar. Wa kana fadilan, dan beliau adalah sahabat yang utama. Min rijali jama'ah, termasuk rawi yang hadisnya dikeluarkan oleh ashab kutubis sittah. lahu 130 hadisan. Lahu 130 hadisan. Beliau memiliki 130 hadis. Ittafaqa syaikhan ala thamaniyah. Ittafaqa syaikhan ala thamaniyah. Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat untuk mengeluarkan 8 hadis. Jadi ada 8 hadis yang statusnya Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Wa tafarrada al-Bukhari bi arba'ah. Dan Al-Imam al-Bukhari bersendirian meriwayatkan sebanyak 4 hadis. Jadi ada 4 hadis statusnya rawahul Bukhari. Wa tafarrada Muslim bi tis'ah. Dan Imam Muslim bersendirian meriwayatkan 9 hadis. Yakni ada 9 hadis yang statusnya rawahu Muslim. Tayyib. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al haya la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Tayyib. Kalau kita lihat riwayatnya muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari Muslim. Qala Bushair bin Ka'ab, berkata Bushair bin Ka'ab. Ketika itu Bushair bin Ka'ab hadir di majelis mendengarkan sahabat Imran membawakan hadis ini. Bushair bin Ka'ab menimpali dan mengomentari. Dia mengatakan, innahu maktubun fil hikmah anna minhu waqaran wa minhu sakinah. Bushair bin Ka'ab mengatakan, sesungguhnya tertulis dalam hikmah, rasa malu itu ada beberapa tingkatan. Ada yang bersifat waqar, ada yang bersifat sakinah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, wa minhu da'fun. Ada juga yang sifatnya lemah. Dan ini rasa malu yang membuat lemah pemiliknya. Faqala Imran, maka sahabat Imran ibn Husain mengatakan, uhadithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa tuhadithuni an suhufik. Sahabat Imran mengatakan, aku membawakan hadis dari Rasulullah, sementara kamu membandingkan dengan berita dari bacaan-bacaanmu. Yakni sahabat Imran mengingkari tindakan Bushair bin Ka'ab. Menganggap tindakan Bushair ini lancang dan tidak sopan. Sahabat Imran itu membawakan riwayat dari Nabi. Lah kok dia membandingkan dengan ucapan dalam kitab-kitab yang tidak jelas. Rasul dengan tegas mengatakan bahwasanya rasa malu itu semuanya baik. Rasul menjelaskan bahwasanya rasa malu itu semuanya baik. Ya, rasa malu itu semuanya baik. Tapi Bushair bin Ka'ab membawakan dan menukil dari ucapan orang-orang yang tidak jelas, rasa malu itu ada yang waqar, ada yang sakinah, ada yang da'af. Tayyib. Labas yakni mimbab suwayayahu. Rasa malu itu ada yang sifatnya waqar, ada yang sifatnya sakinah, ada yang da'if. Yakni ketika Imran membawakan hadis, orang ini mengatakan, oh, rasa malu itu enggak semuanya baik. Rasa malu itu ada yang sakinah, membuat orangnya tenang. Ada yang waqar, membuat orangnya berwibawa. Ada yang membuat orangnya itu lemah. Ya. Ngamuk sahabat Imran. Ya. Saya membawakan hadis dari Rasul, kok kamu lebih percaya sama orang lain? Ya. Ini merupakan tindakan yang tidak sopan. Saya membawakan hadis dari Rasul, kamu tidak percaya. Rasul dengan tegas mengatakan semua rasa malu itu baik. Lah kok kamu bagi-bagi? Ya. Tayyib, itu maknanya. اكتب توثيق الحديث قد جاء العشاء طيب أدنى المؤذن طيب اكتبه توثيق الحديث توثيق الحديث status hadis muttafaqun alaih hadisnya berstatus muttafaqun alaih yakni disepakati oleh Bukhari Muslim. Tayyib. Uktub fawaidul hadis faidah hadis Al-Ula, faedah yang pertama, Al-Haya min a'zam asbabil khair. Al-Haya min a'zam asbab al-khair. Rasa malu termasuk sebab terbesar yang mendatangkan kebaikan. Ya, ini kalau orang itu memiliki rasa malu, tentunya rasa malu yang terpuji, dia akan melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, dan akan menghindari hal-hal yang jelek, yang tidak pantas. Faedah ini kita ambil dari ucapan Nabi, Al-haya la ya'ti illa bi khair. Ana nyebutkan aja ya, ikhwah, bin kak kesuwen. Ya, tayyib. Al-thaniya, faedah yang kedua, kullama qawiyat al-haya, kullama qawiyat al-haya fin nafsi, zadal khairu fiha. Kullama qawiyat al-haya fin nafsi, zadal khairu fiha. Semakin kuat rasa malu pada diri seseorang, maka semakin banyak kebaikan yang ada pada dirinya. Seperti pada hadis sebelumnya, yang namanya rasa malu termasuk bagian keimanan. Besar tidaknya, tinggi atau tidaknya, kuat atau tidaknya rasa malu tergantung kekuatan imannya dia. Berarti kalau rasa malunya itu meningkat, berarti imannya juga meningkat, kebaikannya juga meningkat. Ini juga diambil dari sabda Nabi, Al-haya la ya'ti illa bi khair. Al-thalithah, faedah yang ketiga. Al-khairat. Al-khairat. Hasilatun minal abdi Al-khairat hasilatun lil abdi Bisah bihasabi hayaihi minallah Rasa malu kebaikan akan terwujud pada diri seorang hamba tergantung rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar rasa malunya kepada Allah, maka semakin banyak kebaikannya. Ini juga diambil dari sabda Nabi, al-haya la ya'ti illa bi khair. Ar-rabi'ah, faedah yang keempat. Fuqdanul haya alamatus syarr fuqdanul haya alamatus syarr hilangnya rasa malu adalah tanda kejelekan hilangnya rasa malu adalah tanda kejelekan ini juga diambil dari sabda Nabi al-haya la ya'ti illa bi khair Al-khamisah, yang kelima, An-nahyu an mu'aradati sunnah bi ara'ir rijal. An-nahyu an mu'aradati sunnah bi ara'ir rijal. Larangan mempertentangkan sunnah Nabi dengan pendapat manusia. Larangan mempertentangkan sunnah Nabi dengan pendapat manusia. Yakni kalau sudah ada hadis dari Nabi dan sahih dari beliau, maka jangan engkau tabrakkan dan jangan dibandingkan dengan pendapat siapapun. Kalau Rasul sudah bersabda, sam'an wa ta'ah. Dengarkan, taati, imani, amalkan. Jangan kemudian ditabrakkan dengan pendapat-pendapat yang lain. Katanya fulan, katanya fulan, katanya fulan. Jangan. As-sadisah yang keenam. As-sadisah yang keenam. Hirsus sahabah ala hifzis sunnah an-nabawiyah. Hirsus sahabah ala hifzis sunnah an-nabawiyah. Tayyib. Yang kelima tadi belum disebutkan sumbernya ya. Itu diambil dari marahnya sahabat Imran bin Husain. Uhadithuka bihadithin Nabi wa tuhadithuni an suhufik. Dari situ. Semangatnya sahabat untuk menjaga sunnah Nabi. Ini diambil dari ucapan dari sahabat Imran juga. As-sabi'ah akhiran. Yang ketujuh. Khudu'us sahabah li sunnah an-nabawiyah. Khudu'us sahabah li sunnah an-nabawiyah. Ketundukan para sahabat terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Taib. Itu diambil dari tindakannya sahabat Imran. Ketika marah, ada yang membandingkan antara hadis Nabi dengan ucapan orang lain. Wabihadzan tahayyina min hadal hadis walhamdulillah. InsyaAllah ta'ala untuk pertemuan berikutnya, kita masuk bab yang baru. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kurang lebihnya mohon maaf. والعفو منكم على هذا الحال وجزاكم الله خيرا على الاستماع والحضور سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فضلوا بارك الله